selalu rezekinya. Amin. Kembali sesuai buat semuanya. Goyang lagi ya. Oke. Yang di luar pagar, halo. Buat bos-bosku semuanya juga. Terima kasih, Pak. Spesial buat malam ini duet sama Mbak Yeni. Spesial buat yang lagi merantau jauh, yang lagi LDR, pejuang rupiah, demi lagu ini cocok demi cintanya. Demi cintanya. Jane iki ya gak iso LDR, Mas. Ning kahanan kudu golek duit ya. Gak iso, soalnya kahanan memang kudu LDR. Iya. Gawe nyukupi pasangane. Lah iya. Bersama kekasan menunggu musim nanti anggun kulih nyenteng kowe wis ono sesasi kena kino mas yen pancen tresna Seliramu mergo tuntutan kerjoku nganti orang duwe waktu. Waktu kanggo ngancani uga ngeterke nyanyi. Kowe kudu ngerti lungoku golek rezeki. Dongak nolakuku ngayahi kewajibanku. Senajan abot kanggomu nanging kuat no atimu. Wis dadi kahanan aku lungo atau paran ora bakal kelet lanyane wedoan lunga. Kalau sak jembare laut samudra kowe kudu ngerti ya kan. Sampai play datang dalam mimpi ingat nona manis lah. Mas MC, monggo kembali. Terima kasih. Let's Ini boleh nyanyi bareng semuanya ya. Mbak Yeni. Salam mas. Sebisa diomu ini aku juga kena. Iya. Yeah. Yoleh doko iyo kena. Aduh sama mbak ini juga kena. Oh, pasir waktu kambang keliono ring pinggir kudu ketemu awak langsung naksir kelipekan koyo kelangan pikir kalau pawarani keluku sika diti poro teti pitu sapin dino iseng sentuh sentuh cuman riko ngomong. Thank you. dan sampai pejat loh ya Allah. Iya Ibu sih. Thank you Mas Iwan. Semangat adekku. Kita nyanyi bareng lagi semuanya. Spesial Semaransa. Sakit hati yang kurasa. kasihan ya mas pada lo semua. Ya Ibro Dansha. galau semuanya. Yeni Itka. Mas Icing. Bener ya? Mas Icing ya? Iya bener. Bapak kasihan saya sinarannya ya mas sinarangan sampai tua ya kak. Oke okay. Kita maju yuk mas. Jump up. Sarabuan ada sinar kan. Ulang di Mas MC Ronggo. Kita goyang lagi bareng-bareng semuanya. Kita menggalau bareng-bareng. Tak ada sedikit pun sesalku. Bertahan dengan setiaku, walau di akhir jalan ku harus melepaskan dirimu. Oh, ternyata tak mampu kau melihat dalamnya cintaku hebat. Hingga ada alasan bagimu untuk tinggalkan setiamu. Oh, demi nambah cinta telah ku persembahkan. sang putri raja paki bancara neng ucap cinta nekedup hati lendap duk baulun pandang bodi cimeguk ya ing ramping lagi biola mempesona terasa lengkap pangsan oh di klub mata lengkap berubah oh di senyum kata hah babah lon tergoda timbul cinta lam dada pada pandangan pertama dari itulah aku terlena. Oh dek dia Monica, apakah mau jadi pacar kanda? Oh dek dia Monica, membuat diriku tergila-gila. Dia Monica orang Citari, dia Monica tinggal di Juri, dia Monica anak bapak menteri ngon anak dokter Dewi, dia Monica manis sekali Bang Aro cinta mati. Monica, I love you. Yeah. Bisa kembali sembarangan aja. Semangatnya. Ku tanpamu di mana

hatiku padamu kasih. Sayangku, oh kasihku, oh sayangku. sing tiremu kape kui ora sing tak jalo jare wong tuamu wetone ora kado sayang wis kadung berjuang ati wis nyaman rasito pepojoan satuanku telu satuanmu walu jare wong tuamu diitung ra ketemu koyong ini nasib sing tak rasake koyong ini nasib sing